Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qail yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk memperdalam dan mengkaji lebih lanjut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar segala aktivitas yang kita lakukan pada hari ini tetap sesuai dan teratur berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita masuk saja kepada ayat 56 surat Ali Imran juz ketiga yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'azzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Syekh Mutawalli Syarawi menyatakan bahwa ayat 56 ini terlebih dahulu menjelaskan tentang siksaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Sedangkan di dalam ayat 57 nanti Allah akan menjelaskan tentang penghargaan dan kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin. Salah satu alasan kenapa Allah mendahulukan penjelasan ancaman setersiksanya kepada orang-orang kafir adalah karena memang orang-orang mukmin sudah lebih dulu mengetahui dan menyadari tentang akan adanya hukuman dan ganjaran pahala apabila seorang itu melakukan suatu perbuatan, apakah itu baik maupun suatu perbuatan buruk. Ya, fa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir. Kafir asal maknanya adalah tertutup. Jadi dimaksudkan dengan orang kafir di sini adalah orang-orang yang sudah tertutup inderanya, mata, telinga, hatinya, sehingga tidak dapat lagi sehingga tidak lagi mampu untuk menerima hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan telah kami tutup mata mereka dan pendengaran mereka wa taba'allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Akibat sikap keingkaran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengecap hati mereka, mengecap pendengaran dan penglihatan mereka. Ya. Fa u'azzibuhum, terhadap orang-orang yang sudah tertutup hatinya, orang-orang yang tidak mau lagi menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, fa u'azzibuhum, maka aku akan azab mereka azaban syadidan, dengan azab yang sangat keras. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai wazan fa'ala, azaba yu'azzibu, untuk menunjukkan bahwa azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekali saja, akan tetapi mengalami tikrar, mengalami penerusan, berkali-kali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan sangat banyak. Fa u'azzibuhum, maka ketahuilah aku akan azab mereka dengan azab yang dilakukan secara berketerusan dan dilakukan secara sangat-sangat banyak. Azaban syadidan, dengan azab yang sangat keras. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab ini dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah dengan azaban aliman, yaitu azab yang sangat pedih. Kemudian yang kedua dengan azaban aziman, untuk menunjukkan azab yang sangat besar. Dan yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya di dalam ayat yang menjadi kajian kita hari ini, yaitu dengan azaban syadidan. Perbedaan antara ketiga azab ini adalah kalau Allah menjelaskan dengan azaban aliman, azab yang pedih, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu keterangan bahwa azab yang akan ditimpakannya itu adalah azab yang kelak akan sangat-sangat pedih, yang akan dirasakan oleh kulit manusia. Iya. Kalau kita tersentuh rokok api, maka akan sangat sakit sekali, terasa pedih. Maka Allah ketika mengatakan azaban aliman, seperti itulah salah satu contohnya azab yang akan ditimpakan oleh Allah. Terasa sangat pedih. Tersiram air panas, sangat-sangat pedih. Iya. Kemudian kalau Allah mengatakan azaban aziman, yaitu azab yang sangat besar, untuk menunjukkan bahwa azab itu tidak mampu terpikirkan oleh manusia, sangat-sangat besar. Ya, tersudut seseorang yang disuduti sama rokok, abu rokok akan sangat panas. Akan tetapi azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauh melebihi sakitnya tersudut rokok atau tertusuk besi panas atau yang lebih daripada itu. Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dengan azaban aziman, besarnya azab Allah itu jauh daripada perkiraan manusia. Nah, bagaimana dengan keterangan di dalam ayat menjadi kajian kita pada hari ini dengan azaban syadidan, yaitu azab yang sangat keras? Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan satu ilustrasi tentang bagaimana kita memahami azaban syadidan ini. Bayangkan bagaimana seorang anak kecil kalau dia memukul kita, bagaimana rasa sakitnya. Bayangkan lagi bagaimana kalau seorang remaja memukul kita, lebih sakit tentunya dari anak kecil tadi. Bagaimana kalau seorang yang selalu berlatih barbel, angkat besi tiap hari, bagaimana kalau dia memukul kita? Tentu sakitnya lebih sakit, lebih-lebih keras daripada pukulan anak kecil atau pukulan remaja dewasa tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan azaban syadidan, azab yang sangat keras, pukulan yang sangat keras, untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih keras daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jauh melebihi azab yang ditimpakan oleh kaum Nabi Ibrahim, Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, jauh melebihi hukuman yang ditimpakan oleh Fir'aun kepada istrinya dengan menyiramkan, dengan memasukkan istrinya ke dalam air panas yang menggelegak, jauh lebih keras daripada itu, karena Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa dari seluruh makhluk yang ada di atas permukaan dunia ini. Fid dunya wal akhirah. Kembali ayat ini menjelaskan bahwa azab yang akan ditimpakan oleh Allah jangan difikirkan hanya didapatkan seseorang itu kalau dia ingkar hanya di akhirat saja, tidak di dunia. Di sini Allah jelas menjelaskan secara tuntas bahwa azab yang akan ditimpakannya tidak hanya sekedar azab di akhirat saja, akan tetapi juga azab di dunia akan ditimpakan. Dan ini tidak menutup kemungkinan kepada orang-orang yang beriman, seandainya mereka melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjatuhkan azab kepada mereka di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan Allah menutup ayat ini dengan keterangan, dan tidaklah bagi mereka itu ada penolong. Perlu diketahui bahwa bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mengikuti seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah memikirkan bahwa nanti di hari akhirat mereka akan punya penolong dan pembantu untuk menyelamatkan mereka dari seluruh azab yang akan ditimpakan oleh Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu tidak akan ada naungan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun harapan-harapan orang-orang kafir agar syaitan yang dahulu mengajak mereka untuk berbuat kekufuran akan membantu mereka, itu sudah dijawab tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya berdasarkan keterangan oleh syaitan, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fakhlabtukum maka nali 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Iya, sesungguhnya Allah, kata setan nanti pada hari akhirat ketika orang-orang yang digodanya itu meminta pertolongan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar, sedangkan aku telah berjanji kepadamu fa'akhlabtukum, akan tetapi aku ingkari janji itu. Dan tidaklah ada bagiku kekuasaan pada hari ini illa an da'utukum li, kecuali hanya menyuruh kepada kamu untuk mengikutiku. Oleh karena itu, kata setan, jangan salahkan aku dan salahkanlah dirimu sendiri, kata syaitan. Karena pada hari itu, hari kiamat itu kan gonjang-ganjing, masing-masing mencari kesalahan Iya, terutama sekali kesalahan setan. Oleh karena itu, jelas dan tuntas bahwa bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikiran dan menganggap pada hari akhirat nanti akan ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk lebih memperdalam kajian kita pada hari ini, maka di studio sudah ada bersama saya Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Syafian. Kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menambah sedikit saja tentang ilustrasi gambaran terhadap azab yang pedih ini. Karena azab pedih ini juga terkait dengan kulit katanya tadi. Dan Syekh Sha'rawi pada awal-awal kajian kita di juz 1 pernah membuka wacana pemikiran bahwa di samping memang ada azab yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, tetapi ketika Al-Quran membicarakan tentang azab itu, ada nilai bobot ilmiahnya. Saya teringat sekali tentang ulasan beliau pada surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairahu liyazuqul azab. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir akan kami bakar dia, akan kami campakkan dia ke dalam api neraka. Saufa nuslihim naro, kami akan campakkan dia, bakar dia dalam api neraka, dipanggang. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka terbakar dan matang, gosong, kami akan ganti dengan kulit yang baru. Bukan kulit yang tadi diperbaharui, tidak, kulitnya tumbuh baru lagi. Kullama itu menunjukkan setiap kali. Setiap kali itu sesuatu yang terus menerus terjadi. Nah, tadi saya mendengar Ustaz Perdana mengatakan bagaimana bayangkan seseorang yang disedut dengan api rokok, luar biasa menjeritnya, atau dengan timah panas, atau dengan besi yang dibakar, diletakkan pada satu-satu bagian dari tubuhnya, Allahu Akbar, sakit luar biasa, alim, sangat sakit sekali, sangat-sangat sakit. Ya, jadi inilah gambaran Allah, bagaimana kulit ini dibakar dan terjadilah proses penyiksaan itu, dan jeritan demi jeritan mengaum pada satu orang kepada orang yang lain, saling dengar mendengar. Nah, ada bobot ilmiahnya. Kenapa muncul pertanyaan, pada manusia ini ada namanya tulang, daging, ada kulit. Kenapa kulit menjadi stressing di sini? Maka Allah menjelaskan ayat ini, liyazuqul azab, agar mereka merasakan. Jadi data ilmiah era modern sekarang ini menunjukkan bahwa pada lapisan bawah kulit manusia itu ada saraf-saraf perasa yang sangat sensitif. Berbeda bila dia pada saraf yang sama ketika di dalam daging atau pada tulang. Kurang dirasakan oleh tulang dan daging, itu maksud saya. Tapi lebih dirasakan oleh kulit. Kulit. Nauzubillah, summa nauzubillah. Agar mereka merasakan azab. Inilah disebut dengan azaban alima tadi. Pedih dan menyayat-nyayat. Nah, pendengar, wajib kita takut kepada azab Allah ini dengan cara meninggalkan yang haram, dengan cara memperbaiki diri, dengan cara kembali kepada kebenaran, meluruskan niat, meluruskan tujuan hidup kita. Baik kita seorang da'i, atau seorang pedagang, atau seorang karyawan, pegawai, dan lain sebagainya. Supaya luruslah segalanya, dan kita ingin selamatlah dari azab-azab yang telah digambarkan oleh Allah tadi dalam beberapa surah yang berbeda. Amin. Mungkin Pak Safiar akan menambahkan. Baik Ustaz Hanafi, kalau kita ikuti dari ulasan Ustaz Hanafi tadi, perkenaan tentang azab, azaban syadid dan azab yang sangat pedih, azab bila Ustaz Muluk Ustaz mengajarkan azaban syadid, dan beliau mengatakan itu mengartikan azab yang sangat bersangatan luar biasa, bersangatan luar biasa. Berarti kita ini udah mau benar-benar kalau sudah mendapat azab, kata tak ampun-ampun itu sakitnya. Yang jadi kaji tambahan dari saya, seorang mukmin dia harus meyakini bahwasannya orang kafir itu melalui ayat ini pasti dan jelas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tetapi tidaklah azab Allah itu seperti azabnya Nabi Lut kepada kaumnya, tidak kepada Nabi Musa kepada kaumnya, Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini lebih memuliakan dengan rahmat Islam. Oleh karenanya azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka itu dengan bentuk apa? Ketidaktenangan. Walau bagaimanapun kebohongan yang mereka dambakan, ini menjadikan apa? Makar bagi diri mereka sendiri. Oleh karenanya kalau orang yang sudah mendapatkan azaban syadidan di dunia saja, tak ada ketenangan itu, tak enak makan, tak makan banyak salah, makan ikan gembung salah, makan ini pun salah. Allah. Jadi kalau merasa orang kayak gitu berarti wasari yang ila mau firatin dan cepat-cepat. Kalau boleh dikatakan nyawa itu dah sudah di ujung tanduk. Seharusnya lebih sadar kan begitu. Ya. Jadi kalau sudah biasanya makan uang yang haram, bertobat cepat kan begitu. Tak ada waktu yang tidak lagi, bersegera. Kalau bisa ditinggalkan semua, tinggalkan. Nah, jangan dibagi-bagi hartanya, tinggalkan. Nah, kemudian ketidaktenangan itu muncul dikala kita dalam kesulitan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuknya azab di dunia. Ya, oleh karenanya ini merupakan tambahan dari saya. Terima kasih Ustaz Syafiar, dan memang semakin menarik pengajian kita pada hari ini. Cuma sebagai penutup dalam pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini, ada satu hal yang penting untuk kita pahami bersama, dan ini selalu terlepas dari pemahaman kita. Salah satu cara untuk memahami Al-Quran itu dengan baik adalah cobalah memahami Al-Quran itu dan merasakan tentang ayat keterangan-keterangan dari Al-Quran. Misalnya pada saat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang azab, maka cobalah rasakan bahwa seakan-akan kita yang terkena azab itu. Allah iya. Iya. Terkadang yang kesalahan kita adalah pada saat Allah berbicara tentang innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat ya kan jannatin tajri dan seterusnya, kita merasa seolah-olah kita yang masuk ke dalam surga itu. Tapi pada saat Allah berbicara tentang fa'amal lazina kafaru fa'u'azibuhum azaban syadidan, orang-orang kafir akan diazab dengan azab yang pedih, tidak pernah kita merasa bahwa kita termasuk daripada yang akan terkena azab. Yang kita pikirkan orang-orang kafir sana itu yang terkena azab, kita tidak terkena azab. Ya, inilah salah satu kekurangan kita sehingga kita tidak mampu menjadi seperti umat-umat terdahulu. Kalau para sahabat rasul pada saat mereka membaca Al-Quran dan membaca tentang ayat-ayat azab, maka terkadang mereka berhenti dengan sangat lama sambil menangis terseduh-seduh karena merasa bahwa mereka akan terkena azab itu. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca waji'naka 'ala syahidin waji'naka bika 'ala an-nasi syahidan. Dan kami akan jadikan engkau sebagai saksi bagi seluruh manusia. Sampai pada ayat ini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh karena membayangkan beliau akan bertanggung jawab terhadap seluruh manusia yang akan dihitung amalnya pada hari kiamat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sekali lagi marilah kita berusaha untuk memahami dengan baik dan merasakan tentang keterangan ayat Al-Quran itu. Hendaklah kita mencoba untuk menangis pada saat Allah menjelaskan tentang ayat azab dan merasa bahwa kita juga akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tetap memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan limpahan rahmat-Nya pada hari kiamat nanti. Demikian juga di dunia ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sampai di sini kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi Ismail dan Ustaz Syafiar mengucapkan terima kasih atas husni astimaikum, dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.